Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bro, timbangannya ugal-ugalan nih imbongan, mendingan ikol-ikolan ya. Joget goblok-goblokan ala wong edan-edan.